Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna fayarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu fadli suratil Baqarah. Bab keutamaan surah Al-Baqarah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم يعني الإمام البخاري sekedar membacakan sanad barakallahu fikum dan mendatangkan sanad yang baru untuk matan yang sama. Barakallahu fikum. Qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Abi Mas'ud. Barakallahu fikum. Radiyallahu ta'ala an qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah di satu malam, kafatahu, maka dua ayat itu mencukupinya. Subhanallah. Begitu istimewanya umat ini, begitu banyak keutamaannya. Kata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, qauluhu kafatahu, arti dari kafatahu cukup untuknya. Ini ada beberapa pendapat para ulama. Ay ajza'ata anhu min qiyamil layli bil Qur'an. Dua ayat itu cukup dari dia melakukan salat malam dengan membaca Al-Qur'an. Wa qila ajza'ata anhu an qira'atil Qur'an mutlaqan. Ada juga yang mengatakan bahwa dua ayat itu di akhir surah Al-Baqarah mencukupi dia dari membaca Al-Qur'an secara mutlak, banyak atau sedikit, pokoknya dua ayat itu mencukupi dia. Dibaca di dalam salat atau di luar salat, pokoknya dua ayat itu mencukupinya. Baik. Wa qila ma'nahu ajza'atahu fi ma yata'allaqu bil i'tiqadi lima ishtamalata 'alayhi min al iman wal amali ijmala. Ada juga yang mengatakan dua ayat ini mencukupinya dari semua ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan. Karena dua ayat ini menyangkut masalah iman dan beramal dengan iman secara umum. Baik. Wakila ada juga yang mengatakan kafatahu, mencukupi dia dari semua kejelekan-kejelekan yang ada di malam itu. Wakila kafatahu syarra syaitan. Ada juga yang mengatakan bahwa dua ayat itu yang telah dia baca di malam hari sebelum tidur, kafatahu, mencukupi dia dari diganggunya oleh syaitan atau kejelekan syaitan. Wakila dafa'ata anhu syarral insi wal jinni. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama, dafa'ata, dua ayat ini akan menolak dari dia semua kejelekan manusia dan jin. Wakila ma'nahu kafatahu ma hasala lahu bisababihima minas thawabi an talabi syai'in akhar. Ada juga yang mengatakan mencukupi dia, ma hasala lahu bisababihima, apa yang dia dapatkan dari membaca kedua ayat ini dari pahala antala bi syai'in akhar, dari mencari sesuatu. Yani dia membaca dua ayat ini di malam hari itu mencukupi dia dari segala sesuatu yang dia jalankan sebabnya untuk kebaikan yang lain. Yani dua ayat ini mencukupi dia. Wakannahuma ikhtassata bidzalika lima tadammanatahu min as-sana'i ala as-sahabati bi jamili inqiyadihim ila Allah wa ibtihalihim wa ruju'ihim ilayhi wa ma hasala lahum min al-ijabah ila matlubihim. Ada juga mengatakan karena dua ayat ini barakallahu fikum, dua ayat ini mengandungi pujian atas para sahabat dengan indahnya ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtihalihim permohonan mereka dan kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma hasalahu min al-ijabati ila matlubihim, dan apa yang mereka dapati dari jawaban dan pemenuhan dari Allah Subhanahu wa taala atas permohonan permintaan mereka. Berkata Al-Kirmani dari Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan kafatahu an qira'ati surat Al-Kahfi wa ayat Al-Kursi. Dua ayat ini mencukupi dia dari membaca surat Al-Kahfi dan ayat Al-Kursi. Masya Allah. Banyak. Kila kafatahu, maknahu kafatahu min qiyamil lail, mencukupi dia dari qiyamul lail, wa kila min asyaitan, wa kila min al-afat, wa ihtamil min al-jami'. Dan semua yang diucapkan oleh para ulama ini dari kemungkinan-kemungkinan itu barakallahu fikum, yahtamil barakallahu fikum, jadi mencakup semuanya. Masya Allah. لا حرقة إلا بالله. طيب kita lihat barakallahu fikum apa sih yang dikandungi oleh dua ayat di akhir surah Al-Baqarah ini sehingga begitu sangat istimewa. Kita baca dulu hadisnya barakallahu fikum. Wa qala Utsman bin Al-Haytham قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم menyerahkan kepadaku urusan. وكلني menyerahkan, التوكيل penyerahan urusan, pelimpahan urusan. Yani Rasulullah beri tugas Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan. Fatani'atin faja'ala yahthu min at-ta'am. Kemudian datanglah sosok makhluk. Barakallahu fikum. Fatani'atin faja'ala yahthu min at-ta'am, maka dia pun mengambil dari makanan yang sedianya itu adalah untuk kaum muslimin dengan cara dibagi-bagi, bukan cara ngambil sendiri-sendiri. Fa akhadtu faqultu, maka aku pun menangkap dia, memegang dia. Padahal ini syaitan, menunjukkan bahwa syaitan memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menampakkan diri. Barakallahu fikum. Wa illa kalau dia adalah bentuk wujud aslinya, orang tidak bisa melihatnya. Karena Allah telah menyatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum, sungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian, dia dan pengikut-pengikutnya. Min haitsu la tarawnahum, dari arah atau dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Jin syaitan bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin kecuali mereka menampakkan diri berubah bentuk. berbagai macam bentuk. Ada wujud manusia, barakallahu fikum, ada wujud campuran dari berbagai macam bentuk-bentuk hewan, barakallahu fikum. Kepalanya mirip apa, tangannya mirip apa. Alhasil barakallahu fikum, sesuai dengan bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk mereka, berbagai macam. Tapi yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nampaknya adalah wujud manusia, barakallahu fikum, orang tua. Fa akhadtuhu faqultu, maka aku menangkap dia. Dia berwujud manusia. Buktinya Abu Hurairah pun tidak tahu kalau itu adalah syaitan. Barakallahu fikum. Dia taunya yang manusia, wujud manusia. Sehingga dengannya kalau ada penampakan-penampakan, orang tidak perlu takut. Barakallahu fikum. Penampakan ini, penampakan itu. Ya memang ya, jin wa syayatin adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Fakhatu fakultu, aku pun menangkap dia dan aku mengatakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah. Niscaya aku akan angkat engkau, perkaramu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menyeret engkau ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqasal hadis, maka dikisahkanlah hadis itu. Artinya orang tua ini pun mengatakan, menyampaikan uzurnya bahwa dia adalah orang miskin, memiliki keluarga yang banyak, sementara mereka sangat butuh untuk mendapatkan makanan ini. Dan dia pun berjanji bahwa dia tidak akan datang lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keesokan harinya, tanpa Abu Hurairah menceritakannya, kata Rasulullah, ma fa'ala asirukal bariha, apa gerangan yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, taib syaka faqrahu wa iyalahu, dia keluhkan kemiskinannya, kepakirannya, dan dia keluhkan kondisi keluarganya, sehingga aku parahimtuhu, yakni aku luluh, sehingga aku membiarkannya pergi. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baik, dia akan kembali nanti, coba lihat saja. Di malam berikutnya, malam kedua, muncul lagi ini orang tua. Mau mengambil ulang makanan yang telah dia ambil, seperti apa yang telah dia ambil kemarin. Dia pengen untuk mengambil ulang. Maka ditangkap. Dia masih tetap mengeluhkan keluhannya. Dan dia pun berjanji bahwa dia tidak akan datang untuk ketiga kalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, ketailah Abu Hurairah, dia akan datang lagi. Oh, malam ketiganya sudah tidak ada ampun. Wah, ini betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa ini orang akan datang betul. Maka Abu Hurairah mengatakan, sekali ini sudah ketiga kalinya, tidak ada lagi. Taib. Yang bisa dimaafkan, kau sudah berjanji tidak akan datang, ternyata datang lagi dan datang lagi. Maka betul-betul aku angkat engkau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan, jangan, aku akan mengatib dan aku akan mengajarimu, menyampaikan kepada engkau satu perkara. Taib, apa itu? Wa qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kata syaitan ini, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu di malam hari yang dengannya engkau akan istirahat, faqra ayatal kursi, sebelum tidur engkau hendaknya membaca al-kursi. Taiblam yazal ma'aka minallahi hafizun. Kalau engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala untuk engkau, yang akan menjagamu dari mara bahaya, menjagamu dari syaitan. Wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Dan engkau tidak akan didekati apalagi diganggu oleh syaitan sampai pagi hari. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhub. Dia telah benar padahal dia pendusta. Akhirnya Rasul mengatakan, dzaka syaitanun. Yang tiga hari berturut-turut datang kepada engkau wahai Abu Hurairah, itu adalah syaitan. Cuma dia berwujud manusia, berwujud orang tua. Dzaka syaitan, dia itu syaitan. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa kebenaran diambil dari siapapun. Barakallahu fikum. Kalau memang itu adalah kebenaran, hatta musuh yang menyampaikan kepada kita, maka kita terima. Kalau ada kritikan dari musuh, tetap kita terima kritikan itu dan kita memperbaiki diri. Sebagaimana ketika orang-orang Yahudi mengatakan, ni'mal qawmu antum law annakum la tunaddidun law annakum la tushrikun. Sebaik-baik kaum ini kalian, wahai kaum muslimin, seandainya kalian tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak menduakan, kalian tidak melakukan kesyirikan. Barakallahu fiik. Baik. Taquluna ma syaa Allah wa syaa fulan. Ditanya kenapa itu, kalian mengatakan ma syaa Allah wa ma syaa fulan. Kalian menggandengkan, menyamakan, mensederajatkan kehendak Allah dan kehendak manusia. Itu tidak boleh. Barakallahu fiikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya untuk tidak mengatakan itu. La haula wa quwwata illa billah. Dan yang lainnya, nah termasuk ini, kalau itu adalah kebaikan, baik. Tapi ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menimba ilmu dari ahlul bid'ah, ahlul dalal. Paham barakallahu fiikum. Ini pun ketika Abu Hurairah mendapatkan arahan dari atau atau sesuatu dari syaitan ini, kalau bukan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah tidak akan menerimanya. Barakallahu fikum. Baik. Beda menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Jangan ini dijadikan dalil untuk menuntut ilmu di ahlul bidah, ahlul dalal. Tidak apa-apa kuat. Asu Abu Hurairah menerima dari syaitan. Syaitan ini bukan siapa-siapa, setan. Dijadikan dalil. Beda kondisinya, beda. Sehingga inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mencari atau menuntut agama kalian atau mengambil agama kalian. Maka orang belajar agama dari para Syiah, ya keluarnya dari Syi, jadi Syi'i dia. Barakallahu fikum. Belajar agama ke orang-orang yang berpemahaman Khawarij, pulang dia jadi Khariji dia. Belajar agama ke tokoh-tokoh Sufi, barakallahu fikum, ya pulang-pulang dia membawa ilmu-ilmu tasawuf. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi bedakan ini, jangan dijadikan dalil. Yang penting, bagus kiraahnya, masuk juga di sana pesantren situ, kiraahnya bagus, atau ilmu nahunya bagus, atau ininya bagus. Pokoknya nahunya saja ambil. Setelah itu balik pulang. Tidak betul. Barakallahu fiik. Seorang murid ketika sudah senang dengan sang guru, khalas, guru itu akan menjadi panutan dia. Bukan cuma nahunya yang dia akan diambil, masalah akidahnya yang telah menyimpang dia, itu pun dia ambil. Barakallahu fiikum. Kebidaahan yang ada pada gurunya juga dia ambil. Maka ini kita ingatkan, jangan ini jadikan dalil untuk bolehnya ngambil ilmu kemana-mana saja lah. Barakallahu fiikum. Tidak seperti itu model. Baik. La hawla wala quwwata illa billah. Ini adalah bagian dari manhaj kita. Tidak sembarang. Jangankan, barakallahu fiikum, jangankan menuntut ilmu, duduk-duduk saja tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghayr." Kalau kalian melihat ada orang-orang yang melakukan penyimpangan, berbicara tentang sesuatu yang menyimpang, jangan duduk dengan mereka. Barakallahu fiik. Jangan baca buku-buku mereka. Jangan dengar ceramah-ceramah mereka. Karena apa yang mereka sampaikan itu syubhat, kerancuan pemahaman. Boleh jadi barakallahu fiik kita tidak memiliki tameng, apalagi kalbu ini lemah dan syubhat itu senantiasa menyambar-nyambar kuat. Boleh jadi seseorang barakallahu fikum duduk sesaat saja, satu jam saja, boleh jadi dia sudah berubah pikiran. Apalagi kalau ahlul bidah ini memiliki kemampuan untuk bersilat lidah, diberi kemampuan untuk bayan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Sungguhnya di antara kemampuan untuk berkomunikasi ini, mengutarakan sesuatu ini, kemampuannya, pengaruhnya sama seperti apa? Seperti sihir. Merubah dengan sekejap mata. Barakallahu fiik. Boleh jadi dia tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki malakah ilmiah yang mumpuni. Barakallahu fikum. Kemudian dia baca kitab-kitab atau buku-bukunya orang-orang Syiah. Boleh jadi belum selesai dia baca buku itu sudah berani dia mengkafirkan Abu Bakar, melaknatinya. Berani dia mencela Umar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan bahwa Umar telah murtad kafir. Belum selesai ini baca. Maka barakallahu fikum kita ingatkan bahwa qabulul haq, barakallahu fikum, menerima al-haq ya dari siapapun kalau memang itu adalah al-haq. Barakallahu fikum. Tapi talabul ilm, duduk di hadapan seorang untuk menimba ilmu, tidaklah seperti itu. Baik. Harus kita cari tahu siapa guru kita. Apa dan bagaimana pemahamannya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik. Kita kembali ke barakallahu fikum ke kita kembali ke akhir dari surah Al-Baqarah untuk kita tahu keistimewaannya apa sih sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk barakallahu fikum membacanya di setiap malam termasuk ayat-ayat yang kita akan baca menjelang tidur. Barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi. Rasul telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada beliau dari Rabb-nya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Beriman kepada Al-Qur'an. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasul dan para sahabatnya. Telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah manusia pilihan. Walaupun tentunya kedudukan mereka di sisi Allah memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kata Allah, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Barakallahu fikum. Tapi kita mengimani seluruh rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati dan memuliakan mereka. Baik. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman ini mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan cuma dengar tapi tidak melaksanakan, bukan. Tapi mendengar dan taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami minta kepada Engkau wahai Rabb kami ampunan-Mu. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang Dia mampu untuk Dia emban, untuk Dia laksanakan, untuk Dia lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuknya kebaikan apa yang telah dia usahakan, wa 'alaiha, dan atasnya dosa yang telah dia usahakan pula. Setiap orang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Kebaikan yang akan didapatkan ketika dia melakukan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidakkah sorga atau kebaikan itu balasan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau azab kami ketika kami salah, kami berlaku dosa karena kami lupa. Dan terkadang kita melanggar bukan karena kesengajaan tapi karena lupa. Kalau itu tidak boleh. La tu'akhidna in nasina aw akhta'na, atau kami keliru. Barakallahu fikum. lupa misalnya, lupa tidak melakukan ketaatan, lupa ini, lupa itu, atau salah keliru melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah kami ya Allah. Baik, awakta Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau telah bebankan beban itu kepada orang-orang sebelum kami. Baik, artinya dalam syariat kita ini banyak sekali keringanan. Barakallahu fikum. Banyak sekali kemudahan-kemudahan, subhanallah, yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Dalam syariat kita ini sangat-sangat banyak kemudahan. Dan agama ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina yusrun. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini mudah. La haula wa la illa billah. Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan tidak menjadikan kalian di dalam agama ini merasa keberatan. Barakallahu fiik. Dada yang berat. Mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, jangan engkau bebankan kepada kami beban-beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau lah wali kami ya Allah, engkau pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Baik. Masyaallah. Ini dibaca sebelum tidur. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca dua ayat ini di malam hari, kafatahu, maka cukup untuknya. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.